أحيانا على الإيمان به أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد أنبيائه ورسله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد الحمد لله atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu di majelis ini, duduk bersama di dalam majelis ilmu yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Dan mereka yang hadir dalam majelis ilmu mendapatkan istighfar dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat istighfar dari ikan-ikan yang ada di lautan dan burung-burung yang ada di udara. Begitu dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada kabar yang lebih benar dari kabar yang datang dari Rasulullah. Dan beliau ketika berbicara, maka berbicara beliau adalah al-haq. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berbicara dari hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bahwa sekarang ini burung-burung dan laut yang ada di lautan, yang jauh dari kita, kita jauh dari laut, tapi mereka semuanya beristighfar buat kita yang hadir dalam majelis ilmu, dan itu benar. Istighfar dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang enggak berdosa tentu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada istighfar kita, istighfar yang dicampur dengan dosa, istighfar yang dicampur dengan kelalaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan pembahasan hadis yang telah kita bahas sebagiannya dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari hadis yang ke-15. Disebutkan di dalam hadis tersebut tiga akhlak yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang pertama yaitu falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapin yang baik, atau kalau enggak bisa berucap yang baik maka diam. Itu akhlak yang pertama. Dan kita sudah dengarkan pembahasan seputar akhlak ini, dan beliau yang pertama kali mencontohkannya kepada umat. Apa yang beliau ucapkan semuanya baik, dan tidak ada yang keluar dari mulut beliau melainkan semua kebaikan. Dan yang kedua, akhlak yang kedua yaitu akhlak fal yukrim jarah, menghormati dan memuliakan tamu. Akhlak yang ketiga fal yukrim dhaifah, menghormati dan memuliakan menghormati dan memuliakan tetangga. Yang terakhir, yang ketiga fal yukrim dhaifah, menghormati dan memuliakan tamu. Hal yang pertama yang berhubungan dengan akhlak mulia yaitu berbicara yang baik dan menghindari dari perbicaraan yang tidak bermanfaat. Sebagian ulama ditanya, kenapa ente ini selalu diam, enggak banyak ngomong? Lalu beliau mengatakan, ana enggak pernah menyesal karena diam, tapi seringkali menyesal karena banyak ngomong. Ya, orang banyak ngomong, apa aja diomongin, apa aja diucapin, apa aja dikomentarin, maka suatu saat dia akan menyesal dengan ucapannya. Mau tidak mau, suatu saat dia akan menyesal dengan ucapannya. Tapi enggak pernah terjadi, beliau mengatakan, enggak pernah aku menyesal karena aku diam. Oh, itu aku lebih banyak diam daripada banyak daripada banyak berbicara. Nah, akhlak yang kedua yaitu menghormati dan memuliakan tetangga. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun banyak mencontohkan umat di dalam kehidupan beliau bagaimana menghormati tetangganya. Di antara tetangganya siapa? Abu Jahal tetangganya. Abu Lahab tetangganya. Tapi enggak pernah beliau memusuhi dan menyakiti Abu Jahal, walaupun Abu Jahal sering menyakiti dan memusuhi beliau. Begitu contohnya Rasulullah SAW terhadap tetangganya. Arti menghormati dan memuliakan tetangga disebutkan di dalam sebuah hadis dari Sayyidina Muawiyah bin Haidah. Hadis riwayat Imam Tabrani, walaupun hadisnya dhaif, tapi ini hadis tentang targhib alal a'mal, tentang fadha'ilul a'mal, bagaimana mulianya seorang memuliakan tetangganya. Kata Rasul dalam hadis itu, haqqul jari in maridha uddahu. Hak orang tetangga kalau dia sakit engkau menjenguknya. Tetangga haknya. Itu makna dari menghormati dan memuliakan tetangga. Kalau dia sakit kita kunjungi, kita lihatin. Dan Rasul menunjukkan sifat mulianya ini kepada umat. Bagaimana seorang tetangganya bahkan yang berbuat jahat kepada beliau, yang selalu menebarkan duri-duri di jalanan, kemudian ketika orang itu sakit ditanya oleh Rasul, kemana orang ini? Lalu ketika beliau tahu bahwasanya orang itu sakit, dikunjungi dan diziarahi oleh Rasul dan dijenguk oleh Rasul. Banyak lagi contoh yang lain. Lalu kita di dalam hadis itu selanjutnya, wa in mata sayyadahu. Dan jikalau dia wafat, tetangganya itu wafat, engkau mengantarnya ke kuburan. Itu termasuk hak tetangga. Di mana di zaman kita ini kalau menjenguk orang sakit, alhamdulillah masih banyak yang menjenguk orang sakit. Tapi biasanya yang mengantar seseorang wafat ke kuburan biasanya keluarganya. Adapun tetangga-tetangganya jarang yang mengikutinya, mengantar ke kuburan. Menyolatinya mungkin, tapi mengantar ke kuburan biasanya yang kebanyakan yang hadir adalah keluarga dari si mayit. Ada tetangganya masih jarang. Kecuali kalau yang meninggal seorang yang berpengaruh di masyarakat, bisa jadi tetangganya pada mengikuti mayatnya, mengikuti jenazahnya ke kuburan untuk mengantarnya. Tapi itu adalah hak tetangga yang diajarkan oleh Islam. Wa in mata sayyadahu. Jadi kalau dia wafat, maka engkau mengantarnya, mengantar jenazahnya. Kafir, tetangga kita meninggal non muslim, boleh kita antarkan jenazahnya. Tidak ada larangan mengantar jenazah orang kafir ke dalam kuburannya. Kalau memang dia tetangga kita, hak tetangga, apalagi orang muslim. Kemudian wa in istaghradtuka wa in istaghradaka aqradtahu. Jikalau dia minta kepadamu pinjaman, maka engkau meminjamkannya, minta hutang. Kalau mampu. Memang kalau kita mampu memberikan hutang kepada seorang tetangga yang membutuhkan ketika dia minta kepada kita berhutang, maka hak tetangga diajarkan dalam Islam kita memberikannya hutang ketika mampu. Jadi ulama fikih membahas masalah kalau kita tahu orang yang meminjam hutang kepada kita itu tidak punya apa-apaan, enggak bisa membayar hutangnya. Ya tahu nih kalau dia bayar, kalau dia berhutang, dia enggak bakalan bisa bayar, enggak punya apa-apaan. Ya, kalau jatuh temponya mau bayar pakai apaan dia? Ya. Afdol kalau kita sedekah. Kalau kita mau, dan itu lebih baik. Ya. Tapi kalau kita memberikannya atas dasar hutang, makruh memberikannya karena menolongnya untuk tidak mampu membayar hutangnya nanti. Dan Seseorang yang berhutang, kalau dia tahu bahwa dirinya ketika berhutang gak bakal mampu untuk membayar karena gak punya barang-barang yang berharga di rumah untuk dijual untuk bayar hutangnya, dan ini gak ada celah lain untuk bisa ngebayar hutangnya, dia tahu begitu, haram dia berhutang pada orang lain. Kecuali kalau dia tahu yang diberikan hutang tahu keadaannya dan dia redha, itu dalam hukum fikihnya. Tetapi mulia sekali seseorang ketika tahu seseorang lain dalam keadaan demikian dan membutuhkan hutangnya, maka dia lebih baik bersedekah dengan hutangnya. Artinya diberikan hutang kemudian dibebaskan dari bayarnya. Sunnah membebaskan hutang, tetapi wajib menunggu orang sampai mampu membayar hutang. Di mana-mana hukum fikih yang wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Di mana-mana sholat wajib lebih besar daripada sholat sunnah, puasa wajib lebih besar daripada puasa sunnah, apa aja deh. Biasanya yang wajib lebih besar daripada yang sunnah, bahkan bandingkan antara yang wajib dengan yang sunnah 70 kali lipat. 70 kali lipat sunnah itu setara dengan satu yang wajib, begitu kata ulama. Tapi dikecualikan beberapa masalah dalam hukum fikih, diantaranya ini masalah hutang. Kalau ada orang berhutang sama kita, jatuh temponya dia gak bisa bayar, wajib kita menunggu kapan dia mampu bayar. Ada istilah kata debt collector itu yang mukul-mukulin, misalnya mukul-mukulin orang gak mampu bayar hutang, itu bukan ajaran Islam sama sekali. Ajaran Islam gak mampu orang bayar hutang, benar gak mampu, bukan gak mau bayar, gak mampu, gak ada uangnya, gak ada barang-barang berharga di rumah yang dijual, yang bisa dijual untuk bayar hutangnya. Ada tapi diperlukan. Nah ini wajib kita menunggunya. Fanadhiratun ila maisarah, kata Allah dalam Al-Quran. Maka tunggu sampai dia mampu, itu wajib. Tapi yang lebih afdol, yang lebih baik daripada menunggu, membebaskannya dari hutang. Ketika kita tahu si fulan gak bisa bayar hutang, udah bebasin aja. Ini sunnah membebasin sunnah. Menunggunya wajib. Menunggu sampai dia mampu bayar wajib, membebaskannya sunnah. Tapi sunnah lebih afdol daripada pada wajib. Yang sunnah itu lebih banyak pahalanya daripada yang wajib. Sama seperti salam, mengucapkan assalamualaikum hukumnya apa kalau ketemu orang Islam? Sunnah. Ya, kita laki ketemu orang muslim laki, biar apa kita enggak kenal, sunnah. Kata Rasul, salim ala man ta'rif wa ala man la ta'rif. Ucapkan salam atas orang yang kau enggak, yang kau kenal dan orang yang kau enggak kenal, sunnah. Memulai salam sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Tapi pahala memulai lebih besar daripada pahala menjawab. Pahala sunnah di sini lebih afdal, sunnah di sini lebih afdal daripada yang wajib. Kemudian kata Rasul, wa inirtakaba amran ya'ibuhu satartahu. Kalau dia itu tetangga kita melakukan sesuatu perkara yang membuatnya terkena aib, yang membuat namanya jelek, misalnya kalau diketahui orang banyak kita tahu, satartahu, engkau tutupi, jangan malah jadi buah bibir di masyarakat. Kita tahu fulan ngerjain gini tetangga kita, kalau orang tahu pada ngomongin, diam. Ya, karena Allah akan menutup aib kita ketika kita menutup aib orang lain, dan sebaliknya Allah Ta'ala akan membuka aib kita kalau kita membuka aib orang lain. Ya, di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah Ta'ala akan membuka aibnya walaupun dia berada di tengah rumahnya. Walaupun dia di dalam rumah, gak kemana-mana, orang jadi tahu aibnya, karena dia sebab membuka aib orang lain. Wa in asabahu khairun hannatahu, kalau dia mendapatkan satu kebaikan, ucapkan selamat padanya. Ya, bisa dapat hadiah kali dari orang lain, atau anaknya juara pertama di sekolah, kasih ucapan selamat, kita gembira dengan kegembiraan tetangga kita. Wa in asabathu musibatun azzaitahu, jikalau tetangga kita itu tertiba musibah, kita takziah kepadanya. Takziah ini bukan cuma sekedar kematian, banyak di antara kita yang mengenal takziah kematian doang. Karena meninggal mau takziah. Takziah musibah, semua musibah yang menimpa seorang muslim kita disunahkan takziah. Kalau dia tertimpa kebakaran misalnya rumahnya, takziah. Atau ada kerampokan rumahnya, takziah. Apa sih makna takziah? Takziah itu kita buat dia menjadi sabar, ucapkan sesuatu yang membuat dia lebih sabar menghadapi musibahnya, dan ingatkan hal-hal berupa pahala bagi orang-orang yang sabar ketika dia bersabar menghadapi musibah. Dan ingatkan kalau orang yang murka terhadap musibah yang menimpa dirinya, maka Allah Ta'ala pun akan murka terhadap dirinya, enggak dapat keuntungan tapi musibah dapat. Ingatkan hal-hal yang seperti itu namanya takziah. Khusus untuk orang yang wafat, ketika salah seorang wafat atau saudaranya, kita takziah kepadanya, kita bilang a'zamallahu ajrak wa ahsana izaak wa ghafara limayyitik. A'zamallahu ajrak wa ahsana izaak wa ghafara limayyitik. Ini ucapan yang kita ucapkan ketika kita bertakziah kepada seorang muslim dan mayitnya muslim. Masih jarang yang mengucapkannya dari orang-orang Islam, saudara-saudara kita, karena bahasa Arab kebanyakannya mereka mengatakan kami turut berduka cita atau bela sungkawa. Itu enggak mengandung doa. Kalau a'zamallahu ajrak wa ahsana izaak wa ghafara limayyitik, itu doa. Makanya ketika kita dapat musibah ada orang yang mengucapkan demikian, kita mengucapkannya amin jazakallah khair. A'zamallahu ajrak artinya semoga Allah membuat pahalamu besar, memberikan pahalamu yang besar atas musibah ini. Wa ahsana izaak, dan membuat izaakmu bagus, artinya dengan musibah ini dia tidak uring-uringan, tidak murka, bisa menerima musibah dari Allah Ta'ala dengan pasrah. Wa ghafara limayyitik, dan semoga Allah mengampuni mayitmu, mengampuni jenazah ini yang meninggal. Itu doa semuanya. Tapi kalau selamat ikut berduka cita, enggak ada doanya. Ikut berbela sungkawa, enggak ada doanya. Ya, itu ciptaan orang kita nih. Tapi doa dari Nabi itu ada doanya. Ya. Paling enggak kalau enggak bisa bahasa Arab, doain dengan bahasa Indonesia. Lalu wa in asabahu khairun wa in wala tarfa binaaka fawqa binaihi fatasudda alaihi rih. Oh, ini Islam, masya Allah, ini sempurnanya Islam. Hak tetangga kepada yang lainnya diantaranya, jangan kau tinggikan rumahmu melebihi rumah tetanggamu sehingga dia enggak dapat angin. Jadi rumahnya ketutupan, keangkeban, orang Betawi bilang. Ya, yang no tinggi dia terus kesianan, dia mau tinggiin enggak bisa, paling rendah. Matahari enggak dapat, angin juga susah. Bahkan di dalam masalah itu diajarin gitu. Ya, jangan semua maunya. Lihat tetangga sebelah bisa napas enggak dengan kondisi bangunan kita. Ya kalau enggak jadi masalah enggak apa-apa. Hanya Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku memasukinya, atapnya itu kesentuh dengan tangan. Atapnya kesentuh dengan tangan. Nah, kalau ada di zaman kita, dia bilang ini rumah kok pendek banget, gitu. Gak bisa ditinggiin apa biar adem. Tapi Rasulullah rumahnya begitu. Dan itu di zaman tabi'in. Sayyidina Hasan al-Basri termasuk dalam golongan tabi'in, di mana para sahabat sudah banyak yang wafat. Tapi Rasulullah rumahnya di saat itu masih ada, dilestarikan, dijaga. Belum ada orang-orang itu dulu tuh. Kalau di zaman itu ada orang-orang itu udah pada hancur semuanya deh. Nah, tapi orang-orang itu muncul di akhir-akhir zaman, rumah beliau dihancurin, dijadiin kandang onta, kemudian diprotes oleh para ulama, dijadiin maktabah Umayyah, sedikit jadi tempat perpustakaan. Ya. Wala tu'dhihi birihi qidrika illa an taghrifa lahu minha. Ini kalau bisa, ini kalau bisa. Apa katanya adab yang berikutnya, hak tetangga? Jangan menyakiti tetanggamu dengan baunya masakanmu, kecuali kalau mau bagi. Ya, kalau tetangga kita ada orang hobi makan jengkol, tetangganya masak jengkol enak banget, nyium aja dah. Rumahnya nggak masak jengkol. Dengan rumah yang sempit sekarang susah seperti ini. Ya, kalau memungkinkan. Lalu di dalam riwayat yang lain disebutkan, ini ishtarita fakihatan fahdilahu minha, kalau ente jual beli buah-buahan, hadiahin dikit, kasih dikit. Fa in lam taf'al fa adkhilha sirran wala yakhruj biha waladuk fayaghidhu biha waladuh. Kalau enggak mau bagi, karena buah-buahan dikit mungkin beli cuma setengah kilo. Mangga 2 setengah kilo, 3 kilo. 3 biji, 2 biji. Anak 3 di rumah, datang bagi tetangga bagaimana? Duit enggak ada lebih. Enggak mau bagi karena enggak cukup makanannya, enggak mau dibagi ke tetangga. Bawa itu buah-buahan ke rumah secara sembunyi-sembunyi, umpetin biar tetangga enggak ngelihat. Dan jangan sampai anak kita makan buah-buahan itu atau makanannya itu dilihat sama anak tetangganya sehingga anak tetangganya kepengen. Tapi sebegitu menjaga perasaan tetangga. Islam ini Islam. Kan kita ngerenas juga kalau punya anak. Kita enggak bisa beliin sepeda, tetangga kita beli sepeda baru. Ya, neneng katanya. Besok apa beliin dah yang bekas, beliin bekas. Anak enggak tahu juga, enggak tahu diri juga. Anak apa yang anaknya ngambek juga. Mau yang baru, mau yang baru. Akhirnya abangnya ngutang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Ya Abu Dzar," katanya. "Wahai Abu Dzar, idza tabakhta fa aksiril maraq wa ta'ahad jiranik." Jikalau engkau masak-masakan, banyakin kuahnya, katanya. Dan perhatiin tetangga-tetanggamu. Ya, maksudnya kalau bisa masak lebih, masak lebih. Ada tetangga yang enggak bisa makan di malam itu, bagi. Ya, bukan kuahnya doang dibagi, bukan. Ya, Rasul memang suruh dalam hadis disebutin banyakin. Masih orang bagi kuahnya doang. Ya. Dagingnya kemana dagingnya? Kasih dagingnya, kasih isinya. Maksudnya banyakin dikit kalau bisa, kalau mampu. Lagi ada kelebihan duit kita di rumah, ya, kita masak banyakin dikit bagi tetangga. Kita tangga, orang-orang itu orang-orang tua kita, masya Allah dulu-dulu ngamalin ilmu, terutama di bulan Ramadan. Ramadan dimasak lebih dibagi bagi orang tua, ngirimin orang tua, kirimin tetangga. Nanti tetangga yang ngirimin lagi, tukar-tukaran lauk-lauk akhirnya. Fahal jazaul ihsani illal ihsan, nggak ada balasannya untuk kebaikan kecuali kebaikan juga. Itu yang disebutkan dalam satu hadis tentang hak tetangga satu dengan yang lain. Lalu tetangga itu siapa sih tetangga? Kita disuruh menghormati tetangga, muliain tetangga. Siapa tetangga? Tetangga ini punya 3 makna. Makna yang pertama, orang yang berdiam bersama kita di rumah, di satu tempat, satu ruangan, itu tetangga. Ente menjadi tetangga sekarang. Pasin jarak. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Ya. Yang samping-samping kita sekarang yang lagi duduk ini namanya tetangga. Kalau ente naik bis, duduk di bis di samping ente, tetangga. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Makan permen, punya permen lebih, tawarin tetangga, mau permen. Itu termasuk ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Itu makna tetangga yang pertama. Makna tetangga yang kedua, yang kita kenal sekarang, rumah yang nempel sama kita sebelahan. Rumah yang sebelah kita itu namanya tetangga. Dan makna tetangga yang ketiga, rumah dalam radius 40 rumah. Rumah 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang, itu namanya tetangga. Dan dengan demikian, kami pernah dulu waktu di Hadramaut belajar dengan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz dalam Rawha, bicara masalah tetangga. beliau ingatkan itu tentang dinamakan tetangga juga itu orang-orang yang duduk bersama kita di halaqah kayak begini. Ya, tetangga kita itu. Fal yukrim jarah, maka hendaklah menghormati tetangga. Di dalam sebuah hadis riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu wa arda, dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan Imam Al-Bazzar, dan hadis riwayat Imam Bazzar sanadnya hasan. Bersabda Rasul dalam hadis itu, "Ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lamu bih." Kata Rasul, tidak beriman kepada aku, tidak sempurna imannya. Orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya dan dia tahu. Dia tahu tapi ya, kalau kita enggak tahu enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu ada tetangga kita kelaparan di samping di rumah kita sebelah, sedangkan kita minum makan dalam keadaan kenyang di malam itu. Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di antara sifat mulia beliau, di antara sifat mulia beliau, enggak pernah makan kecuali sama tamu. Makan siang, makan pagi, kalau dulu makan siang, makan malam, enggak ada makan pagi. Enggak makan kecuali bersama tamu. Kalau enggak ada tamu, cari dulu, cari orang yang bisa diajak makan. Ya. Boleh juga sekali-kali kita gitu, kalau kita tahu ada kita bertetangga dengan orang yang susah. Ya enggak mustahil mungkin malam itu dia belum makan, kita mau makan, ajak makan ke rumah. Assalamualaikum, makan ya di rumah, temenin ya, biar makan sama bareng-bareng. Ketika makanan kita cukup ya untuk kita dan keluarga dan tamu. Lalu di dalam hikayat disebutkan terjadi pada Sayyidina Imam Malik bin Dinar. Ini Imam Malik bin Dinar ini seorang wali, ulama, soleh. Padahal sebelum beliau bertobat, beliau seorang polisi yang tukang mabok tiap malam. Polisi tiap malam tukang mabok. Setiap malam mabuk dan setiap pagi baru siuman kalau udah pagi. Nah, tiap malam mabok. Itu Sayyidina Malik bin Dinar sebelumnya. Tapi kemudian Allah terkasih hidayah, kemudian menuntut ilmu, jadi ulama besar, jadi wali. Beliau punya seorang tetangga non-muslim, Yahudi. Non-muslim. Lalu ini non-muslim, jahatnya, dia bikin di rumahnya itu pembuangan kotoran, pembuangan tempat kamar mandi, itu ke rumahnya, ke pekarangannya Imam Malik bin Dinar. Pembuangan kotoran itu, Masya Allah, tabarakallah. Kita jangankan pembuangan kotoran, kadang air hujan kalau jatuh ke pekarangan tetangga, ke pekarangan orang lain yang punya bisa marah. Ini orang enggak punya pikiran apa ya? Bikin apa orang grojogan? Hah? Talang air, grojogan. Bahasa Betawi. Talang air, enggak punya, bikin talang air rumah jatuh ke rumah kita, ke karangan kita, enggak punya pikiran apa? Tapi ini Malik bin Dinar bukan pekarangan, bukan grojogan air, bukan talang air, tapi malah spiteng itu. Ya, spiteng ya. Tempat pembuangan ya, buat saluran kamar mandi. Tapi setiap hari beliau bersihkan rumahnya dari kotoran itu. Setiap hari. Sabar dan enggak pernah ngomong apa-apaan terhadap tetangganya. Sabar bersihin tiap hari. Orang kan tiap hari kan pasti ke kamar, pasti kamar mandi, dan dia tiap hari bersihin kotoran-kotoran itu. Berhari-hari sampai dia sabar terhadap gangguan tetangganya itu, sampai akhirnya tetangga non muslimnya ini kesel sendiri. Bahasa kita bilang gondok sendiri deh. Dia pengen supaya ini fulan marah, tapi enggak marah. Beliau sabar menghadapi cobaan itu dari tetangganya. Sampai kemudian non muslim ini, tetangga yang non muslim ini ngomong sendiri kepada Al-Imam Malik bin Dinar. Kata tetangganya, "Ya Malik, adzaituka wa anta sabir wa lam tukhbirni." Wahai Malik, dipanggil Malik-Malik aja. "Wahai Malik, aku telah mengganggumu, mengusikmu, tapi ente sabar. Enggak ngomong apa-apaan." Ya, kata dari Imam Malik, dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuh.' Terus senantiasa Jibril alaihissalam memberikan pesan kepadaku," kata Rasulullah, "memberikan pesan kepadaku tentang tetangga, selalu memberikan pesan kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga akan menjadi ahli waris." Karena banyak seringkali Sayyidina Jibril mesenin Rasul, "Tetangga, hati tetangga," sampai beliau ngira tetangga bakalan jadi ahli waris. Ya. Tapi enggak tentunya. Tapi karena seringnya Sayyidina Jibril dibacakan hadis itu. Ya, makanya Sayyidina Malik bin Dinar enggak ngomong apa-apa, sabar, karena menghormati tetangganya, mengambil dari hadis tadi, memperhatikan tetangga jangan sampai menyakiti. Maka dari situ menyesal si tetangganya ini telah mengusik Sayyidina Malik bin Dinar, dan akhirnya kemudian dia masuk Islam ya, orang Yahudi tadi. Itu pengalaman biografi para salihin ketika menghadapi tetangga mereka. Kalau enggak salah saya pernah mengisahkan kisah Imam Ibrahim bin Adham, ketika beliau punya tetangga dan di rumahnya banyak tikus. Ya, ketika diusulkan kepada oleh salah seorang, "Kenapa engkau tidak pasang alat atau sesuatu untuk mengusir tikus?" Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, "Kalau aku pasang alat itu, tikusnya akan lari ke tetangga, maka tetangga aku akan terusik. Biar dia yang terusik dengan tikusnya." Gak mau tetangganya terusik dengan tikus yang ada di rumahnya. Itu akhlak yang begitu tinggi. Ya. Kalau kita belum mampu, paling tidak kita enggak nyakiti tetangga kita. Baik dengan suara motor, baik dengan suara radio, atau dengan teriak-teriakan kita di rumah. Apalagi kalau orang yang tinggal berdempet-dempetan bagian tempat di Jakarta, tempat-tempat yang sangat rapat dengan rumah-rumah, lebih perhatian lagi dengan masalah tetangga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, dunia wal akhirat diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, tetangga kita, keluarga kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع ذي القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم